Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithul ashiru. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna, hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithul Ashir, ya, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-10, ya, dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Ya, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Ya. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang salih. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Thumma dhakara ar-rajulu yutilu as-safar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha aghbara. Ya. Yang ya rambutnya acak-acakan dan warna kulitnya itu berubah. Yamuttu yadaihi ila samai. Ya, kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya, sambil berucap, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mata'amuhu haramun. Ya, sedangkan apa yang dia makan itu haram. Wa mashrabuhu haramun. Ya, dan apa yang dia minum itu juga haram. Wa malbasuhu haramun, dan apa yang dia kenakan itu juga haram. Wa ghudhiya bil harami, ya, dan juga dia diberi makan dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, ya, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Rawahu Muslimun, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asy-syarhu, ya, penjelasan dari hadis ini, at-tayyibu huna ma'nahu at-tahiru. At-tayyib, ya, di sini maknanya adalah, ya, at-tayyib, baik di sini. Huna ma'nahu, di sini maknanya adalah at-tahiru, ya, sesuatu yang suci. Wal ma'na, dan artinya, annahu ta'ala munazzahun 'anin naqaisi wal 'uyubi kulliha. Ya, artinya Allah, ya subhanahu wa ta'ala itu suci dari segala kekurangan dan cacat. Wa hadza kama fi qawlihi ta'ala. Dan hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ya. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ya. أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. Dan wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka, ya mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Wal muradu, ya maksudnya adalah al-munazzahuna min adnasil fawahishi wa awdariha. Ya maksudnya orang baik itu suci dari perbuatan keji, tercela dan juga perbuatan kotor. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu illa thayyiban. Ya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Al muradu yang dimaksud di sini annahu ta'ala ya la yaqbalu minas sadaqati illa ma kana halalan thayyiban. Ya, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah kecuali dari hal-hal yang halal dan baik. Ya waqad qila ya dan dikatakan atau ada yang mengatakan ada ulama yang mengatakan innal murada fi hadzal hadithi yang dimaksud dalam hadis ini inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, bahwa sesungguhnya Allah itu baik ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. A'ammu min dhalika, itu lebih umum dari hal tersebut. Wa huwa annahu la yaqbalu minal a'mali illa ma kana tayyiban tahiran minal mufsidati kulliha. Ya bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan ya kecuali yang baik dan bersih ya dari pembatal-pembatal amalan tersebut ya minal mufsidati kulliha dari segala pembatal-pembatalnya. Contohnya apa? Karya'i ya seperti riya wal ujubi ya dan juga ujub yang berbangga diri. Wala minal amwali illa ma kana tayyiban halalan. Ya. Dan juga Allah tidak pula menerima harta kecuali dari harta yang baik lagi halal. Fa innat tayyiba tusafu bihil a'malu. Karena tayyib atau kebaikan itu digunakan untuk menyifati amalan. Wal aqwalu dan juga digunakan untuk menyifati ucapan. Wali'atiqadatu. Ya, dan juga digunakan untuk menyifati i'tiqad, keyakinan. Fakullu hadihi tanqasimu ila tayyibin wa khabithin. Dan itu semua tadi, ya baik amalan, ucapan maupun i'tiqad, ya i'tiqad, keyakinan, itu semua dapat dibagi menjadi dua macam yaitu thayyib ya baik dan khabith buruk. Wa min a'dhami ma yahsulu bihi thibatul a'mali lil mu'mini. Ya dan di antara faktor terbesar yang menghasilkan amalan kebaikan bagi ya, orang yang beriman yaitu thibu mat'amihi. Ya yaitu makanan yang baik. Fabidzalika yazku amaluhu. Ya dengan begitu amalannya itu juga menjadi bersih. Wa fi hadzal haditsi isyaratun ila annahu la yuqbalu al-amalu wa la yazku illa bi aklil halali. Ya, maka di hadis ini itu ada isyarat bahwa suatu amal itu tidak akan diterima dan juga tidak akan menjadi bersih melainkan dengan makan makanan yang halal. Wa anna aklal harami yufsidul amala wa yamna'u qabulahu. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa makanan yang haram itu dapat merusak dan menghalangi diterimanya suatu amalan. Fa innahu qala ba'da taqririhi, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ya, bersabda setelah beliau mengatakan innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina, ya, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman kepada apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Faqala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Waqala, dan Allah taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik dari apa yang kami berikan kepadamu. Ya. Wal muradu bihadza, ya, maksudnya di sini adalah annar rusula wa umamahum ma'muruna bil akli minat thayyibati allati hiyal halalu. Ya, maksud dari penggalan ini, penggalan hadis dan ayat Al-Quran ini adalah para rasul dan juga umatnya itu makmurun, ya, diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Ya, allati hiyal halalu. Ya, maksudnya adalah makanan yang halal. Wabil amali salihi. Dan juga mereka diperintahkan untuk melakukan amalan salih. فَمَا دَامَ الْأَكْلُ حَلَالًا فَالْعَمَلُ صَالِحٌ مَقَبُولٌ. Maka selama makanannya halal, maka amalan itu menjadi amalan yang salih dan diterima. فَإِذَا كَانَ الْأَكْلُ غَيْرُ حَلَالٍ فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَمَلُ مَقَبُولًا. Maka jika makanannya itu tidak halal, maka bagaimana mungkin, ya, amalannya itu di terima. Wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a'i. Ya, dan apa yang beliau sebutkan setelah penggalan hadis tadi itu merupakan doa. Ya. Wa kaifa yutaqabbalu ma'al harami? Ya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan jika makanannya haram? Fahuwa mithalun listiba'adi qabulil a'mali ma'at taghdhiyati bil harami. Ya. Fahuwa mithalun listiba'adi qabulil a'mali ma'at taghdhiyati bil harami. Ya. Maka ini merupakan permisalan, ya, listiba'adi qabulil a'mali, ya, betapa jauhnya atau tidak mungkinnya diterimanya amal ma'at taghdhiyati bil harami, ya, selama dia masih mengonsumsi hal-hal yang haram. Ya, qala Wuhaib bin al-Wardi, ya, berkata Wuhaib bin al-Ward rahimahullahu ta'ala, lau qumta maqama hadhihi sariyati lam yanfa'ka syai'un hatta tanzura ma yadkhulu batnaka halalun aw haramun. Yes. Jika atau seandainya engkau melakukan ya qumta maqama hadhihi sariyati, yang melakukan atau berdiri lakukan salat malam sepanjang malam itu. Lam yanfa'ka syai'un, ya tidak akan bermanfaat bagimu sama sekali. Ya hatta tandhura ma yadkhulu batunaka, sampai engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu. Halalun au haramun, apakah itu halal ataupun haram. Wa amma sadaqatu bil malil harami, adapun sedekah dengan harta yang haram, fa ghairu maqbulatin, maka itu tidak akan diterima. Kama fi sahihi muslimin, ya sebagaimana dalam sahih muslim, an ibni Umar, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin, Allah tidak menerima salat seseorang yang dia itu tidak bersuci dan juga tidak menerima sedekah dari hasil ghulul ya, atau pencurian. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ruwiya an Abi Darda'i, ya dan diriwayatkan dari Abu Darda, wa Yazid bin Abi Maisarata, ya dan dari diriwayatkan dari Yazid bin Abu Maisarah, annahuma ja'ala mathala man asaba malan min ghairi hillihi fatasaddaqa bihi, ya bahwa keduanya itu memberikan permisalan orang yang mendapatkan harta yang tidak halal, fatasaddaqa bihi, kemudian dia menyedekahkannya. Maka beliau berdua memisalkannya seperti mathala man akhadha mala yatimin, ya sebagaimana seolah-olah atau seperti orang yang mengambil harta anak yatim, wakasabihi, ya kemudian dia memberikan pakaian armalatan, ya memberikan pakaian untuk para janda. Ya jadi perumpamaan, ya beliau berdua mengumpamakan orang yang mendapatkan harta tidak halal kemudian menyedekahkannya sebagaimana orang yang mengambil harta anak yatim kemudian membelikan pakaian untuk janda. Wa qala al-Hasanu, dan Al-Hasan beliau berkata, ayyuhal mutasaddiqu 'alal miskini ya yarhamuhu. Ya. Wahai orang yang bersedekah, ya ayyuhal mutasaddiqu, atau wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin karena iba kepadanya, ya jadi ayyuhal mutasaddiqu 'alal miskini yarhamuhu hal, ya. Jadi wahai orang yang bersedekah kepada orang-orang miskin, ya, sembari beriba kepadanya, irham man qad zolamta, ya hendaknya engkau ya mengasihi atau menaruh iba kepada orang yang engkau zalimi. Walau akhadha sultanu au ba'du nuwabihi min baitil mali ma la yastahiqquhu, ya jika penguasa atau salah seorang wakilnya itu mengambil harta dari baitul mal, ya padahal dia tidak berhak untuk mengambilnya. Fatasaddaqa minhu, kemudian dia menyedekahkan dari harta tersebut. Au a'taqa, ya atau dia gunakan untuk memerdekakan budak. Au bana masjidan, atau harta itu digunakan untuk membangun masjid. Au ghairuhu, ya atau yang selainnya. Mimma yantafi'u bihin nasu, ya atau hal-hal lain yang bermanfaat bagi manusia. Fal manqulu an Ibnu Umar, maka pendapat yang dinukilkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kal ghasibi idza tasaddaqa bima ghasabahu. Maka ini seperti orang yang merampas harta, kemudian dia menggunakan harta tersebut untuk bersedekah. Kadzalika qala Kadzalika qala li Abdillah ibn Amirin Amiril Basrati. Ya, demikian pula ya beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Abdullah bin Amir yaitu gubernur Basrah. Wa kana an-nasu qad ijtama'u 'indahu fi hali mautihi. Ya, wa kana an-nasu qad ijtama'u 'indahu fi hali mautihi. Ya, banyak orang berkumpul di sisi beliau menjelang kematiannya. Wa hum ya yuthnuna 'alaihi bi birrihi wa ihsanihi. Ya, wahum yuthnuna 'alaihi bi birrihi wa ihsanihi. Dan orang-orang tersebut itu memuji jasanya dan juga kebaikannya. Wa Ibnu Umar sakitun. Akan tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau diam. Fa talaba minhu an yatakallama. Maka kemudian ya Abdullah bin Amir itu meminta Ibnu Umar untuk berkata atau berbicara. Farawalahu haditha. Ya, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membacakan sebuah hadis untuknya. La yaqbalullahu sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Ya, ghulul itu adalah yang mencuri harta hasil rampasan perang sebelum dibagikan. Thumma qala lahu wa kunta 'alal Basrati. Ya, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata padanya, sedangkan engkau menjadi penguasa Basrah. Ya, kemudian wa qala Asadu bin Musa fi Kitabil Wara'i. Kemudian Asad bin Musa ya rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Wara', qala Ibnu Amirin li Abdillah ibn Umar. Ya, Ibnu Amir ya, beliau berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ara'aita hadhihi al-'iqaba allati nusahhiluha. Ya, apa pendapatmu mengenai bukit yang kami ratakan, wal 'uyun allati nufajjiruha, dan mata air yang kami ya gali, kami buat dia mengalir. Alana fiha ajrun. Ya, apakah kami mendapatkan pahala karenanya? Faqala Ibnu Umar. Ya, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, ama alimta anna khabithan la yukaffiru khabithan qattu. Ya, bukankah engkau mengetahui bahwa perbuatan buruk tidak akan pernah bisa menghilangkan keburukan. Wa qala, atau ada catatan kaki ya, nusahhiluha, al-iqabu jam'u aqobatin. Ya, al-iqab adalah jamak dari aqobatun. Wa hiyal jabalus sa'bu syadidu ya'ridu littariqi. Yaitu gunung atau bukit yang ya sulit dan keras, yang kemudian diratakan untuk membuat jalan, ya, atau dijadikan menjadi jalan, ya, bisa jadi perlu dipangkas dan lain sebagainya. Watu jema'u ala aqobati, ya, dan juga dijamakkan dengan aqobati, ya, bisa iqob, bisa aqobat. Unzur lisan al arabi, ya, ini silakan dilihat di kamus Lisanul Arab. G. kita kembali ke atas. Wa qala Ibnu Umar li Ibni Amirin. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata pada gubernur Basrah tadi, Ibnu Amir. Wa qad sa'alahu 'anil 'itqi. Ya, saat ia bertanya kepadanya tentang memerdekakan budak. Mathaluka mathalu rajulin saraqa ibilal haji. Permisalanmu itu seperti orang yang mencuri unta milik orang-orang yang sedang berhaji. Thumma jahada biha fi sabilillahi. Ya, kemudian orang yang mencuri unta tadi menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah. Fandur hal yuqbalu minhu. Ya, maka apakah amalannya akan diterima? Ya, fa amma law furida imamun adilun yu'tin nasa huquqahum. Ya, adapun jika ya seorang pemimpin yang adil yang memberikan kepada masyarakat hak-hak mereka. Thumma yubni lahum minhu ma yahtajuna. Kemudian orang tersebut memberikan atau membangunkan untuk mereka apa-apa yang mereka perlukan. Min masjidin, baik berupa masjid, au madrasatin, atau berupa sekolah, ya, au marostanin, ya, kita lihat apa itu marostan, catatan kaki, al-marostanu wal-mustashfa. Ya, dan yang namanya marostan itu adalah mustashfa, ya, rumah sakit. Wahiya kalimatun mu'arrabatun. Dan al-marostan itu adalah kata mu'arrabah. Ya, artinya aslinya kata ini adalah a'jami, merupakan kata asing. Ya, kemudian disebutkan oleh orang Arab dengan ya cara mereka. Ya, unzur lisanul arabi. Ya, silakan lihat penjelasan ini di lisanul arab. Ya, jadi kalimat atau kata yang mu'arrabah itu kalau dalam bahasa kita ya diserap seperti itu. Ya, min masjidin au madrasatin au marastanin wa nahwi dzalika dan yang sejenis dengannya. Kana dzalika jaizun, maka hal yang seperti ini boleh dilakukan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.